Aku kan terus melangkah maju, walau badai menerpaku, takkan rapuh semangatku mengejar cita-ku bila hati mengarungi hati. Asa ini mengarungi hati, asa ini takkan mati. Demi mimpi semangatku kini kan menyala lagi. Kan ku lintasi semua rintangan di depanku, biarpun berliku jalan some